Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapa di antara hamba-hamba yang ingin meminjamkan kepada Allah pinjaman yang terbaik, maka Allah akan membalas pinjaman mereka itu dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, sedangkan Allah adalah yang menggenggam rezeki atau membagi-bagikannya, dan kepada Allah lah segala sesuatu dikembalikan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan kepada kita bahwa ada satu perdagangan yang gak mungkin rugi, simpan pinjam atau akad pinjam meminjam yang pasti untung, yaitu pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa Taala. Artinya ketika kita berinfak, sedekah, wakaf, hadiah, zakat di jalan Allah Subhanahu wa Taala, sebetulnya uang kita itu enggak hilang. Sebetulnya uang kita itu enggak habis. Sebetulnya uang kita itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan setelah itu nanti Allah akan membalikkan kepada kita balasan lipat ganda yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar dari apa yang sudah kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Seperti yang sudah pernah saya posting sebelumnya, bahwa saya pribadi dan kita teman-teman anak muda, pemuda hijrah, anak muda seluruh Indonesia, kita pengen bikin sebuah masjid yang di situ tuh akan jadi pusat peradabannya anak muda di seluruh Indonesia. Karena saya berkeyakinan bahwa awal dari sebuah peradaban itu dibangun dengan masjid. Nabi ketika pertama hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun itu bukanlah gedung pemerintahan, bukanlah rumah, bukanlah hotel, bukan mall, tapi yang pertama dibangun oleh Nabi itu adalah masjid. Dua kali, pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi. Sehingga dari dua masjid inilah Allah Subhanahu wa Taala wujudkan peradaban Islam yang sampai ke seantero bumi. Nah, ketika kita ingin membangun peradaban anak muda, di mana semua anak muda itu punya tren yang Islami, punya behavior yang Islami, punya semangat spirit Islam yang luar biasa, tapi tidak kehilangan sisi potensi-potensi anak muda yang gaul, yang main, yang nongkrong, yang kreatif dan segala macam, maka yang harus pertama kita bangun itu adalah masjidnya anak muda. Mungkin masjid sudah banyak dengan fasilitasnya yang luar biasa, tapi masjid yang youth friendly, yang menyediakan fasilitas anak muda itu, saya belum tahu apakah itu ada di Indonesia. Karena saya belum pernah menemukan masjid yang di dalamnya ada studio anak muda untuk kreativitas, studio moral, studio untuk berkreasi apa aja. Ada studio foto di situ, videografi, fotografi, kemudian ada studio untuk inkubator bisnis, segala macam lah tentang kebutuhan anak muda. Kreativitas anak muda termasuk studio bengkelnya anak muda kita sediakan, semuanya ada di kawasan masjid. Dan di situ ada kafe, ada pasarnya, semuanya dikelola oleh anak muda. Mungkin teman-teman yang pernah ke Singapura, ada street, Arab Street di Singapura yang pusatnya adalah masjid. Kita akan wujudkan lebih dahsyat daripada Arab Street di Singapura. Tapi ini youth concept banget. Sehingga saya mengajak kita semuanya, yuk kita sama-sama berwakaf untuk perniagaan akhirat ini. Meminjamkan harta terbaik kita kepada Allah, bukan memberikan, hanya meminjamkan saja. Dengan hashtag 500 ribu rupiah, kita sudah mewakafkan 1 meter tanah untuk membangun masjidnya anak muda, yang kita kasih nama pesan underscore tren, tren pakai D, pemuda. Jadi pesan tren pemuda. Jadi bukan hanya pesan tren tempat pondok, tapi dia adalah pesan yang disebarkan lewat tren untuk anak-anak muda yang berawal dari masjid. Kemudian lokasi sekitarnya semuanya untuk anak muda, ada skateparknya, kemudian ada tempat main anak mudanya, ada tempat nongkrong anak mudanya, ada bengkel anak mudanya, ada tempat anak mobil, motor, segala macam. Di situ pusat peradaban anak muda. Buat teman-teman yang pengen mensupport program acara ini, yuk kita bareng-bareng infak. Nanti ada adminnya yang akan ditunjukkan di bawah ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi investasi peradaban kita, investasi akhirat kita, dan pastinya sebagaimana Allah firmankan di awal, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan balikkan harta itu berlipat ganda yang sangat banyak. Dan Allah lah yang menggenggam dan membagi-bagikan rezeki sekehendaknya, dan kepada Allah lah segala sesuatu akan dikembalikan. Ayo semangat, kita wujudkan pesantren pemuda, kita wujudkan peradaban di Indonesia dari tangan anak muda, dengan kita membangun pusat peradaban masjidnya anak muda. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.